Ada pertanyaan, apakah merokok pada bulan Ramadan akan membatalkan puasa atau hanya makruh? Karena ada orang yang mengatakan itu hanya makruh. Merokok termasuk pembatal puasa, ya. Bukan hanya pembatal puasa, tapi juga perbuatan dosa. Ya. Itulah yang difatwakan para ulama rahimahumullah, bahwa hal ini termasuk membatalkan puasa. Dan bukan hanya rokok saja, termasuk para ulama juga menganjurkan untuk menjauhi wewangian yang dengan asap, ya, yang dihirup, kayu gahru yang dibakar, ya, mengeluarkan asap untuk wewangian. Sama kalau dia hirup, ya, langsung ini juga bisa membatalkan puasanya, ya, karena ini akan juga masuk ke dalam jauf, ke dalam bagian dalam tubuh seorang yang berpuasa, sehingga fatwa mereka para ulama kita untuk menjauhinya.